sepi. Kusukma sam rambut dan baju malamku tak peduli. Di sana engkau berdua, di sini aku yang sendiri. Di sana engkau tersenyum, di sini aku yang menangis.